Pa'palakuanna, Suho, Hondongam, Sapulo, Appa. Susi sianduk ka Deo Ikonium, le batama pak sambayangan na to Yahudi Paulus sola Barnabas, anama pak guhi Deo na puang Yesus, na suhum buda to Yahudi, anatayan na to Yahudi matappa. Sapo to Yahudi, tomokong tahi matulak nindo to dua, umpakyaha tau tayan na to Yahudi, anamalong kabasii to matappa. Yan too, anna masasaypi to ho Paulus sola Barnabas Dio, anna sintulak liw batta kada debata sola pono kabahaniam, ako hanuam puang Yesus. Anna napak patandam mi debata, usamba kaheba pak kamasena lako hupatau, ako mbe nindo to dua, kuasa umpada di mak hupa-hupa tanda, anna tanda memang-emang. Sapo indri sinna kota, si pengkapeng kalambi dem yung tuhu to Yahudi, anna den nun tuhu indo dua suho. Ya sipat tujuh-tujuh sanakanaka to Yahudi, anna tayan na to Yahudi sola pepungukna, anna malong dah hindo suho dua, anna nalibay batu. Sapo tapanay sa nindo to dua, lambi lebak mulai kalena lako listra anna derbe, anna unya senga ilan natasa na likaw niya. Yaitu naungay, umpak pakahebaan nindo kaheba katilalasan. Dio listra, demme samua ne kempo inasusi di subungan. Indo to kempo siang gamukko liu akata malamilau. Sapo umpehingi duka tulak na Paulus. Ia naitan na Paulus indo to kempo tapanay sa nawa inde tau de ang kamatapasan na lamala di pabono. Nasuhum makada Paulus na pekasalay nawa kekde kulangan. Ia kekde siahang kabuabua an nama alawi lako di omay. Tapana naita tabuda indo puha na pogaw Paulus. Ia sika hemak basa toli kau niya, nawa. Tuhusi dan pol dewata mehupatau utamalino. Lambi disangai Barnabas dewata Zeus, anna Paulus ia disangai dewata Hermes, anu ia simpalau tula. Pisanan nasulen diobak bakota, sando dewata Zeus, butu dio mepak sambayangan na dio sulibang kota, umbawa sanaka-naka sapi laki di bunga-bungai, lana tunu solatau buda, aka melok menombalakun do suho. Sapo tapana nahinyi Paulus sola Barnabas patujun nendo to Buddha, yo sese-sese umpuhewana, anna lumumpai tama ala-ala nendo tau, napasindum meo linawa. Tete kede, aka ya kumpugau, kami inde basi hupata biasakan duka, susi siangkia. Sapo sulekan inde lompak pakahebaan, kaheba katilalasan tama ala-ala mua, anna malakwa ta umpugok liu kahakahata keguna. Sapo lami ngololako hako ya puang ala ta'ala, tutuwo tumpada di langit solalino, lebo solenggan na sinna. Aka yolona awana na pabebak pi puang ala ta'ala hupatau pantamola patuju penawanna. Sapo muyan na susi, tak sial lembe puang ala ta'ala umpak patandaan, maka susi kamatandianna. Aka ton tali umpogau mak hupa-hupa kamapian na susinna, umpatuhuli uhan nyawa mai langit, umpakembua manappa tanangam mak kelambio watunna, nabe liu kwa kinande anak kamasanangan penawa. Sapo muyan nasusi tulak nindo to dua, sedik sian tatak nabela nalawai indo tau buda, laun tunu-tunuan di olona. Pisanan nasule dio kota Listra, sanaka-naka to Yahudi butu dio may Antioquia dio Pisidia, anna dio may Iconium umpak tula indo tau buda, yaya sikana tuhu. Napulala nusilebak-lebaim batu Paulus, anna mane na baleso lako sulibang kota, akan na sanga matem. Ia sulen to matappa na lomba. Mahasan ni napali na siting nga joy-joy, ia bangun mi sule, anna lekba itama kota. Makalek nai, lekbo lako derbe, solay Barnabas. Tapana dio derbe, umpak pakahiban nong kaheba katilalasan Paulus sola Barnabas, na suhum buda tau matappa. Puhay, mak pasuel lako Listra, mane lakoy Iconium anna Antioquia, dio Pisidia. Ilan nindo talu kota, umpakatotoom penawan nenggan na tuntuhu puang Yesus, anna napakahit diliw na wa, laton taliw kwa to, matapak lako puang Yesus. Anu awana hitia, inalabuda kamapik disantola, gemelok kia tama kapahentaan na puang ala ta'ala. Anang tuho pito lamenda di pebapa ada Paulus sola Barnabas, laku si mesa-mesa Jumaat. Puhai puasa anna mak sambajan nindo to dua, ia nabehon ta mapalaliman na puang ala taala to nakatappai. Manem patahu oi pa lawan na mulai lembana pisidia analako pampilia. Puhay umpa pakai bambat ta kada debata di perga, ia lek baundok ko Atalia. Mengkalodium, mak kapala mak pasuela ko Antioquia, kota naunya Yolona, anu hunai dibeho ta mapala pak kamasena puang ala taala, anna malong kahapeng kahangan nindo to na supisa mitemo. Sule lako Antioquia, untambay ninggan na tumatappa, manen na tulasan nasan ninggan na kahakaha puha na padadi puang ala taala, na kaha Paulus sola Barnabas. Napatulay duka makasusi na buka alalam puang ala taala, na polalan nindo tau tayan na to Yahudi, mala duka matappa lako puang Yesus. Masay pito ho Paulus sola Barnabas, anenggan na tumatappa dio.